Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, salah satu amalan yang paling utama ketika bulan Ramadan adalah salat tarawih. Para ulama sepakat bahwa salat tarawih hukumnya adalah sunnah atau dianjurkan. Salat ini dianjurkan bagi laki-laki dan juga perempuan. Imam empat mazhab berpendapat bahwa lebih utama salat tarawih dilaksanakan secara berjamaah sebagaimana dilakukan oleh Umar bin Khattab dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kenapa tarawih dianjurkan untuk dikerjakan secara berjamaah? Karena hal ini untuk menampakkan syiar-syiar Islam selama bulan Ramadan. Sehingga kita juga bisa melihat bagaimana kondisi masjid-masjid yang penuh selama bulan Ramadan layaknya sholat Id. Pendengar yang dimuliakan Allah, banyak sekali keutamaan sholat tarawih. Di antaranya adalah, yang pertama, akan mendapatkan ampunan dosa yang telah lalu. Hal ini sebagaimana hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Yang artinya, barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun yang dimaksud dengan qiyam Ramadan pada hadis tersebut adalah salat tarawih sebagaimana yang dituturkan oleh Imam Nawawi Asy-Syafi'i dalam syarah hadis tersebut. Namun beliau mengatakan bahwa yang dimaksudkan pengampunan dosa di sini adalah khusus untuk dosa-dosa kecil. Kemudian keutamaan yang kedua, salat tarawih bersama imam seperti salat semalam penuh. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya. Lalu beliau bersabda, "Innahu man qama ma'al imami hatta yansarif, kutiba lahu qiyamu laylah." Siapa saja yang salat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala salat malam satu malam penuh. Pendengar, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Hal ini sekaligus merupakan anjuran agar kaum muslimin mengerjakan sholat tarawih secara berjamaah dan mengikuti imam hingga selesai. Pendengar, lantas bagaimanakah dengan kaum wanita? Kaum wanita boleh mengikuti sholat tarawih berjamaah pada bulan Ramadan. Tetapi harus diperhatikan juga adab-adab keluar rumah bagi wanita, yang mana hal ini telah ditetapkan oleh syariat. Di antara adab-adab wanita ketika keluar rumah adalah menutup aurat dengan sempurna, tidak memakai minyak wangi, tidak mengeraskan suara, dan berbaur dengan kaum pria di kendaraan, di jalan-jalan atau di tempat umum tanpa didampingi mahram, menundukkan pandangan dalam artian tidak jelalatan, dan juga tidak keluar rumah ketika larut malam tanpa mahram. Dan jika perempuan tidak bisa memenuhi syarat-syarat demikian, maka salat di rumah adalah lebih utama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita untuk dapat memakmurkan waktu-waktu yang mulia di bulan Ramadan ini dengan berbagai amal ibadah yang diridainya. Dan semoga Dia, Allah Subhanahu wa taala, berkenan menerima amal saleh kita. Dan kita memohon pula kepada Allah Subhanahu wa taala agar menerima puasa Ramadan kita dan menjadikannya sebagai pemberi syafaat bagi kita. Dan semoga kita juga dimudahkan untuk mengisi malam-malamnya dengan amalan dan aktivitas yang berguna bagi akhirat kelak, agar kita termasuk ke dalam golongan hamba-hambanya yang mendapatkan pahala puasa yang sempurna. Dan juga kita mohon agar Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang bisa memasuki surganya melalui pintu Ar-Rayyan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.